Karena terkadang istilah an-nafsu itu digunakan untuk ain. Misalnya ada kalimat sebelum dimulainya rajulu nufusun berjamaah, artinya idakan yusibun nas bi'aini, jika adalah seorang yang suka menimpakan ain pada orang lain. Sebagaimana dalam riwayat yang lain min syarri kulli dhi ainin. Sehingga apa yang ada dalam hadis au ainin hasidin, maka ini adalah taukid penegasan namun dengan redaksi yang berbeda, atau dimungkinkan juga itu ragu-ragu dari perawi tentang redaksi yang Nabi ucapkan, wallahu a'lam. Dan tentang hal ini terdapat hadis dari Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya annah qalat, Aisyah mengatakan adalah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka Jibril meruqyahnya. Hadis ini menunjukkan Nabi sakit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, dan menunjukkan kalau Nabi adalah manusia sebagaimana wajarnya manusia, maka beliau sakit Rp320. Dan bolehnya meruqyah karena Jibril melakukannya dengan kalimat bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Dengan nama Allah, Allah yang akan menyembuhkanmu dari segala penyakit. Allah dia akan menyembuhkanmu. Pengumuman yang kedua dalam rangka wa min syarri hasidin, dari kemudian kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad, dan kejelekan setiap orang yang pandangannya mengandung ain. Dan telah lewat hadis Aisyah radhiallahu anha yang isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk minta diruqyah karena ain. Dan ini bisa jadi dalil bolehnya minta diruqyah. Sedangkan hadis Ibn Abbas tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bahasanya mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, menunjukkan bahasanya minta diruqyah adalah kurang baik. Sehingga jika digabungkan, maka ini menunjukkan bahasanya minta diruqyah hukumnya makruh, boleh namun kurang baik, itu sama dengan makruh. Dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan mengatakan bahasanya ayah kalian berdua yaitu Ibrahim itu biasa membacakan doa perlindungan dengan kalimat berikut untuk Ismail dan Ishak. Maka ini adalah doa untuk Nabi Ibrahim dengan harga sapi sebesar 16 dan doa perlindungan Nabi Ibrahim kontribusinya untuk dua anaknya yaitu a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari segala dari gangguan, dari segala gangguan setan, demikian juga binatang pengganggu, wa min kulli ainin lammah, demikian juga dari ain. Tentang hama di catatan kaki adalah bentuk mufrad dari hawam, artinya adalah binatang yang berbisa. Wakil dan ada yang menjelaskan semua binatang yang punya racun yang mematikan. Adapun jika racunnya tidak mematikan, maka binatang tersebut disebut sawam dan bukan disebut hawam. Wakil dan ada penjelasan yang ketiga yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan hama adalah setiap jima, setiap jiwa, setiap nismah yaitu jiwa yang memiliki niat-niat yang jelek. Demikian kutipan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar. Kemudian tentang ainin lama, Al-Hafidh Ibn Hajar menukil perkataan Al-Khattabi. Maksudnya dimaksud dengan ainil lamah adalah bulu da'in wa afatin, adalah setiap penyakit dan kejelekan yang meliputi seseorang min jununin wa khobalin, berupa gila, khobal dan gila. Pengumuman berikutnya insyaallah yang akan bertindak dari ain yang itu bisa meliputi seseorang, menimpakan kejelekan pada seseorang. Kemudian kiat terhindar dari bahaya buruk orang yang hasad yang ke-12 adalah memurnikan tauhid. Maka di antara sebab menjaga yang baru datang untuk mencegah hasad adalah memurnikan tauhid. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menutup pembahasannya tentang sebab-sebab untuk mencegah pengaruh jelek hasad dari orang yang didengki. Pakal Al-Qayyim mengatakan wal jami' lidzalika kullihi, ini adalah kiat yang mencakup semua kiat di atas. Ini adalah poros berbagai macam usaha dan kiat. Itulah memurnikan tauhid. Demikian pengumuman dari kami. Wa tarahul bil fikri fil asbab, dan meninggalkan memikirkan sebab, pindah ilal musabbib, terpindah kepada pemilik sebab, yaitu Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan menyadari bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadil alat, bahasanya alat-alatnya adalah seperti gerakan angin, dan dia adalah di tangan orang yang zat yang menggerakkannya, menciptakannya, yang menciptakannya, dan itu semua itu tidaklah membahayakan, tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat kecuali dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Fa walladhi yasunu atau yusinu 'abdahu biha, maka dialah Allah zat yang telah berbuat baik kepada hambanya dengan memberikan alat-alat tersebut, dengan sebab-sebab tersebut. Wa walladhi yasrifuha anhu wahdahu la ahadan siwahu, dan dialah zat yang bisa membelokkan alat-alat tadi sehingga tidak bermanfaat, dan itu adalah otoritas dia semata, tanpa ada satupun selainnya yang bisa demikian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika Allah hendak menimpakan bahaya kepadamu maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya illa huwa, kecuali dia. Dan jika Allah menginginkan kebaikan dan nikmat untukmu maka tidak akan ada orang yang bisa mencegah karunianya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi katakan, ketahuilah seandainya manusia berkumpul untuk memberimu satu manfaat, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Seandainya manusia bersepakat untuk menimpakan keburukan untukmu, maka mereka tidak bisa menimpakan keburukan tersebut kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan jika seorang hamba itu memurnikan tauhid, maka akan keluarlah dari hatinya rasa takut kepada selain Allah. Wakan aduhu ahwanu alihi, dan musuhnya itu terlalu remeh baginya untuk dia takuti, di samping takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memurnikan rasa takutnya hanya untuk Allah. Dan Allah pun telah memberikannya rasa aman dari musuhnya, maka keluarlah dari hatinya perhatian terhadap musuhnya, kesibukan untuk memikirkan musuhnya dan memikirkan musuhnya, dan murnilah seluruhnya, murnilah hatinya untuk Allah, berisi cinta, rasa takut, kembali tawakal dan sibuk memikirkan Allah sehingga tidak punya kesempatan untuk memikirkan yang lain. Dan ketika seorang itu memurnikan tauhid, maka dia berpandangan bahasanya ketika dia menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan musuhnya dan takut dengan musuhnya, dan menyibukkan diri, menyibukkan hati memikirkan musuhnya, maka ini adalah tauhid yang tidak sempurna. Karena seandainya dia sempurnakan tauhidnya, lakana lahu fihi sughlun, maka dia tentu sudah memiliki kesibukan yang menyibukkannya sehingga tidak memiliki kesempatan dan waktu untuk memikirkan yang lain. Dan Allah lah yang akan menjaganya, Allah lah yang akan membelanya, karena Allah zat yang yudafi, membela orang-orang yang beriman. Maka jika dia adalah seorang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan membela orang yang beriman. Wala buddha, dan ini sebuah keniscayaan, pasti tidak boleh tidak Allah akan membela orang yang beriman. Dan berbanding lurus dengan kualitas imannya, maka itulah kadar pembelaan Allah untuk dirinya. Semakin tinggi kualitas imannya maka semakin besar pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Maka jika kamulah imanuhu, jika sempurna imannya, maka pembelaan Allah untuk dirinya adalah pembelaan yang paling sempurna. Namun jika dia campur keimanannya, artinya tidak sempurna, maka pembelaan Allah pun tidak sempurna. Maka jika kondisi imannya itu marotan-marotan, cuma kadang-kadang, maka Allah pun membelanya juga kadang-kadang. Jika dia ingat Allah itu ya sesempatnya, maka Allah pun membelanya juga sesempatnya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian atau salah satu ulama salaf, man akbala Allah bi kulliyatihi akbala Allah alaihi jumlatan. Siapa yang perhatian kepada Allah dengan seluruh dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan perhatian kepadanya jumlatan secara total. Siapa yang berpaling dari Allah secara total, maka Allah pun akan berpaling darinya secara total. Di catatan kaki disampaikan oleh penulis, as-sunnah adalah termasuk salah satu hadal akhir, kalimat yang terakhir ini, kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui siapa yang berpaling dari Allah maka Allah akan berpaling darinya. Ini perlu dalil. Sunnah yang dimaksudkan di sini, meskipun dalam hadis tentang tiga orang yang masuk masjid sunnah sebagaimana menurut yang di sana kemudian Nabi komentari, adapun orang yang terakhir maka dia adalah orang yang berpaling, maka Allah berpaling darinya. Maka hadis ini bisa jadi dalil untuk perkataan salah satu ulama salaf di atas. Ada hadis menurut ulama muhaddisin adalah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang terjemah bebas yang sedang Nabi isi pengajian oleh tiga orang, baik itu berupa kemudian ucapan, ada tiga sikap masing-masing punya atau sikap perbuatan dari sendiri Nabi sendiri alaihi wasallam. Yang pertama kemudian cari atau tempat yang kosong yang paling dekat Rasulullah dengan Nabi yang paling kosong. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang cari kemudian tempat duduk yang paling pinggir yang asli. Kemudian yang ketiga yang adalah orang yang bablas dan pergi dan tidak mau duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah akhir majelis beliau berkata kepada para sahabat yang ada setelah secara umum semua orang sudah bubar, dan maka Nabi katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kondisi tiga orang tadi. Maka orang yang pertama adalah orang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang perhatian dan peduli dan menghadap Allah, maka Allah pun peduli dengannya. Ada pun orang yang duduk, cari duduk tempat duduk yang paling belakang, maka dia adalah orang yang malu pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun malu untuk menyayanginya, malu untuk mengampuninya, dan seterusnya. Ada pun orang yang bablas pergi dan enggak mau ngaji padahal tidak ada hal yang dia kerjakan. Pentingnya kita maka Nabi komentari amal akhar. Ada pun orang yang ketiga, fa'aradha, maka dia adalah orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun berpaling darinya. Mereka saja bisa keliru. Marotan-marotan, siapa yang ingatnya dengan Allah, imannya pada Allah adalah kadang-kadang. Wallahu lahu marotan-marotan, maka Allah pun membelanya juga kadang-kadang. Tauhid, maka mengisahkan Allah adalah benteng Allah yang paling besar. Siapa yang memasukinya maka dia orang yang aman. Ada satu ulama salaf mengatakan, man orang-orang yang beriman khafahu yang tidak mencampur yang adukan kepada Allah mereka dengan maka semuanya takut kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang maka Allah berikan padanya wibawa, Allah berikan padanya haibah, orang-orang yang mendapatkan hidayah, sehingga semua kemudian takut dan sungkan kepadanya. Wa man lam ya Rasulullah, namun siapa yang siapa tidak takut kepada yang Allah khafahu min kulli syai, tidak akan mendapatkan Allah petunjuk, buat dia mendapatkan takut dengan segalanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadihi asbabun ila sebab-sebab untuk tercegah supaya terhindar dari kejelekan orang yang hasad, yang orang yang pandangannya mengandung ain, demikian juga tukang sihir. Dan balai salahu anfa, dan tidak ada kiat yang lebih bermanfaat daripada tawajuh ilallah, menghadapkan hati kepada Allah. Kemudian iqbal, perhatian kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yakin dengan Allah. Wa ala yakhafa ma'ahu ghairahu, demikian juga tidak menduakan Allah dalam masalah rasa takut, bahkan yakunu khawfu minhu wahdahu, rasa takutnya hanya kepada Allah semata. Dia pun tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap pada selain Allah, karena dia hanya berharap semata-mata kepada Allah. Dia tidak gantungkan hatinya kepada selain Allah. Dia tidak minta pertolongan kecuali dengan selain Allah. Kita ketahui bahwa iyahu, dan tidak kalau hanya mendasarkan kepada Al-Quran kepada saja Allah. Maka kalau siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, hukum hanya dari Al-Quran, berharap saja kepada selain Allah dan takut kepada selain Allah, bila ilaihi yang terjadi, maka Allah tidak akan menolongnya. Kita contoh, wa khadala min jatihi, maka Allah khadala, khadala tidak menolong, ukila ilaihi, dia dipasrahkan kepada itu semua. Mereka akan mengatakan kepada bahwa orang semua yang diandalkan, pada pihak-pihak yang diandalkan, dan Allah tidak akan menolongnya. Dan siapa yang khofa syai'an ghairallah, siapa yang merasa takut pada sesuatu selain Allah, sallata alaihi, maka Allah akan jadikan sesuatu tersebut berkuasa atas diri. Ada dua bangkai yang dihalalkan kepada maka, kita. Yaitu sesuatu yang dia takuti tadi betul-betul bangkai ikan dan bangkai belalang, betul-betul menakutkan untuknya. Tidak ada sunnah, siapa yang berharap tidak ada hadits mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolongnya, dan dia pun tercegah dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukum Allah, sunnatullah, yang Allah berlakukan di tengah-tengah makhluknya. Demikian juga mereka akan keliru memahami ketika mereka mengatakan, dan anda tidak akan menjumpai dan mendapatkan pergantian dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berlakukan di tengah-tengah hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian bahasan tambahan seputar hasad adalah perbedaan antara orang yang hasad dan tukang sihir. Maka orang yang tukang, orang yang mempraktekkan ilmu sihir dan orang yang hasad memiliki titik kesamaan fi asya dalam sejumlah poin, dan memiliki titik perbedaan dalam sejumlah poin yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setan itu menemani dan berkawan dengan tukang sihir. Maka mereka dan manusia hasad akan mengatakan, setan ngobrol dengan keduanya dan menemaninya. Apa saja yang ada di bumi. Itu bedanya, sama-sama ditemani oleh setan dan menjadi temannya setan. Bedanya akan tetapi orang yang hasad itu dibantu oleh setan tanpa dia minta tolong kepada setan. Dan itu adalah halal buat manusia. Karena orang yang hasad itu serupa dan mirip dengan iblis. Kita akan mengatakan semua, dan orang yang hasad pada hakikatnya adalah pengikut iblis. Menjelaskan kepada kita, li'anna yatlubu mayuhibu syaitan, di alam semesta, karena orang yang punya iri dengki itu menginginkan dan mencari sesuatu yang disukai oleh setan, yaitu usahanya manusia, dan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Yang diharamkan oleh Nabi sama persis dengan iblis yang hasad kepada Adam, karena mulianya Adam dan karena unggulnya Adam atas dirinya. Maka iblis pun enggan bersujud kepada Adam karena motivasi hasad dan iri dengki. Ini adalah menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari. Oleh karena itu, maka hakikatnya orang yang hasad, orang yang ada pada hatinya iri dan dengki adalah min jundu iblisa, tentunya iblis. Menjelaskan kepada kita ada beberapa yang diharamkan. Adapun tukang sihir, berupa makanan yang diharamkan kepada maka kita. Maka tadi kalau orang hasad dibantu oleh setan tanpa minta bantuan pada setan. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun tukang sihir, maka dia minta bantuan kepada setan. Dia minta pada setan untuk menolongnya. Dia isti'anah minta tolong pada setan, bahkan boleh jadi dia menyembah setan min dunilahi dengan meninggalkan Allah. Sehingga setan pun mewujudkan hajatnya, bahkan boleh jadi si tukang sihir ini supaya kuat sihirnya sujud kepada setan. Nah, hewan-hewan ini termasuk hewan ya, Ibnu Qayyim di tempat yang lain mengatakan, dan sangat jarang terdapat sihir demikian tanpa juga ada bentuk beribadah kepada setan dan mendekatkan diri kepada setan. Kepada Al-Quran kita akan mengatakan semua jual beli itu adalah halal. Namun, artinya masih belum masih mengakui adanya sihir Allah tanpa jual beli bentuk menyembah setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan kalau ada beberapa jual beli jarang langka-langka sedikit sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ada sihir tanpa bayi yang tidak jelas ya, tanpa tidak bantuan jelas, setan tidak jelas dan barangnya, sihir tanpa tidak jelas harganya setan. Demikian juga tidak jelas Bentuk menyembah setannya boleh jadi dengan menyembelih binatang tertentu dengan nama setan, jadi ayam cemani atau yang lain. Demikian juga atau kemudian dengan menyembelih sesuatu dengan menyebut nama Allah namun niatnya untuk setan, maka itu sama saja adalah memaksa orang lain untuk membeli barang yang dia tidak suka. Maka meskipun disebut nama Allah ketika niat hatinya untuk membuat ridha setan, maka ini adalah sembelihan untuk selain Allah. Dan model-model yang lain dari berbagai macam bentuk-bentuk kemusyrikan dan kefasikan adalah banyak sekali, seperti misalnya dan tukang sihir dan orang yang pelaku sihir. Kita katakan menjual sperma, meskipun mereka tidak menamakan hal ini sebagaimana nama aslinya, yaitu ibadah kepada setan. Sesuatu hakikat senyatanya itu adalah ibadah cacat kepada setan, meskipun cacat dia namai dengan nama yang lainnya. Ini sekedar membeli bantu-bantu membeli buah atau yang lainnya hijau. Namun itu hakikatnya adalah ini adalah termasuk hadis-hadis yang dilarang. Fa inna syirka wal kufra wa syirkul kufur li haqiqati wa ma'nahu. Kita memahami Al-Qur'an karena kemusyrikan dan kekafiran adalah kemusyrikan dan kekafiran berdasarkan hakikatnya dan maknanya, bukan namanya dan redaksinya. Maka siapa yang bersujud menyembah makhluk, nama dia mengatakan ini bukanlah bersujud untuk menyembah makhluk, ini cuma sekedar ketundukan mencium tanah pakai dahi. Kama akbalaha mereka akan mengatakan binni'an, bahwa silahkan Anda menikah. Menikah ini adalah termasuk sebagaimana perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi ingat bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada beberapa nikah-nikah sebagaimana yang kemudian dia akbalaha perhatian kepada bumi wasallam, di antaranya adalah binni'an dengan berbagai macam nikmat adalah menikahi seorang wanita. Oh, hadza ikramun, atau ini cuma sekedar memuliakan atau sebulan atau seminggu atau setahun atau dua tahun karena mencium tanah atau tiga tahun atau kemudian dikasihkan ya khut bi hadzal alfat an kaunihi sujudan li ghairihi. Saya akan nikahkan engkau dengan maka nikahkan putrimu dengan saya. Nama-nama semacam ini kamu juga akan saya nikahkan. Sebutan-sebutan semacam ini tidaklah mengeluarkan statusnya sebagai bentuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika realita dan hakikatnya adalah bersujud kepada selain Allah atau menghalalkan kembali suaminya. Maka silakan namai dengan nama apa saja yang dia kehendaki, itu tetap bersujud kepada selain Allah. Demikian juga siapa yang menyembelih binatang untuk setan, berdoa kepada setan, minta perlindungan kepada setan dan mendekatkan diri kepada setan dengan melakukan apa yang disukai oleh setan, maka dia adalah penyembah setan. Meskipun dia tidaklah mengakui hal tersebut sebagai penyembahan kepada setan, namun dia cuma menamainya dengan istighdaman, cari riwang. Seandainya kita tidak memahami mencari khodam, mencari khodam, periwangan dan semacam itu, padahal itu adalah penyembahan. Keliru dalam memahami. Wasodako dan benar perkataan sedukun si kalau itu adalah perewangan. Apa namanya tidak cukup. Itu cuma cari khodam kalau mau mentereng pakai bahasa Arab. Kalau cuma kalau dukunnya dukun Jawa ya ini cuma perewangan. Banyak orang yang keliru ketika mereka hanya memahami betul bahwa sholat dia itu namai hal tersebut dengan istighdam, kalau dengan mereka akan mengatakan cari cukup khodam, berdoa, cari pembantu dari setan bahwa mereka itu telah melakukan ibadah sholat. Betul, itu adalah meminta pelayanan kepada setan kepadanya. Fayasiru, maka jadilah dia pelayannya setan dan penyembah setan. Karena dia mau menyembah setan, maka setan lalu melayaninya. Akan tetapi pelayanan setan kepada si dukun ini bukanlah pelayanan ibadah, karena setan tidak tunduk kepadanya dan tidak menyembah si dukun. Kama yafalu huwa bihi, berbeda dengan perbuatan dia kepada setan. Dia melayani setan dan pelayanannya adalah pelayanan bentuknya ibadah kepada Allah, kepada setan. Wal maksud intinya an hadza ibadatun minhu li syaitan. Itu adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh si tukang sihir oleh dukun kepada setan, meskipun dia namai istighdaman, cari rewang cari khodam, cari pembantu. Allah Ta'ala berfirman, bukankah telah kupesankan kepada kalian wahai manusia, jangan kalian menyembah setan, setan itu adalah musuh yang nyata. Dan Allah berfirman, dan pada hari Allah kumpulkan mereka semua, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka-mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, demikian juga kita tidak mungkin pelindung kami tata cara ibadah haji yang benar, pelindung kami bukan mereka, balkan ya'budun al-jinna, demikian juga kita tidak mungkin itu menyembah jin, dan mayoritas mereka beriman kepada jin. Kalau kita hanya mendasarkan kepada Al-Qur'an, maka mereka-mereka para tukang sihir dan orang-orang yang semacam dengan mereka, dukun dengan berbagai macam bentuknya, tentu kecuali dukun pijat, dukun bayi, hewan kurban itu hanya ada tiga, yaitu unta, sapi, dan dukun tukang ramal, dukun cari barang hilang dan seterusnya, maka mereka ini adalah obat jin, menyembah jin dan setan. Dan mereka-mereka ini adalah walinya setan, kekasih setan di dunia dan di akhirat. Walabi salam maula, itu sungguh adalah sejelek-jelek pelindung, sejelek-jelek keluarga. Dan tidak boleh kita lari dari sunnah. Fahada kita menghindari dari sunnah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya adalah salah satu dari ayat-ayat dua hal. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah sangat kemudian an-naw atsani, hal yang kedua. Itu tidak sebaliknya. As-sunnah itu tidak butuh adalah orang yang ditolong oleh setan meskipun dia tidak minta tolong kepada setan, itulah orang yang hasad. Karena orang yang hasad itu adalah wakilnya setan dan khalifah atau penggantinya setan. Yang diberi hidayah di anak kilaihima, karena dua-duanya orang yang hasad dan setan itu adalah orang yang memusuhi nikmat Allah dan membenci adanya nikmat Allah kepada hamba-hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, maka tadi saya sampaikan bahasanya Ibnu Qayyim masih mengakui adanya sihir selain dengan bantuan setan. Maka sihir sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada dua macam. Sihir dengan bantuan setan, dengan menyembah setan, inilah mayoritas sihir. Dan ada sihir yang terjadi karena dampak ramuan-ramuan tertentu. Kata Imam Syafi'i, dan wallah alam saya tidak tahu realnya, ada kemudian ramuan-ramuan tertentu yang jika diminum oleh seseorang, maka dampaknya akan berdampak sebagaimana dampak orang yang terkena sihir, tibu halusinasi dan semacam itu. Seperti orang yang terkena sihir, dia merasa melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Maka ada sejumlah ramuan yang jika diminum dampaknya sama. Maka siapa yang meminumkan hal ini untuk orang-orang tertentu yang ingin dia sihir, maka itu adalah kefasikan. Adapun sihir dengan bantuan setan, maka dia adalah kekafiran dan kemusyrikan, pembatal iman. Maka inilah dua, maka inilah beda antara orang yang hasad dengan tukang sihir. Tukang sihir dibantu setan karena minta bantuan setan. Sedangkan orang yang hasad dibantu oleh setan tanpa minta bantuan tanpa dia minta bantuan kepada setan. Karena setan merasa dia adalah temannya, ya, seprinsip dengannya, benci dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang lain, sebagaimana iblis dan setan benci nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Kemudian beda antara orang yang matanya, pandangannya mengandung ain dan orang yang hasad. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang membawa ain dan orang yang punya iri dengki punya titik kesamaan dalam satu hal dan punya titik beda dalam hal yang lain. Ya, keduanya punya titik kesamaan, bahasanya masing-masing dari keduanya jiwanya itu melakukan adaptasi, tata kayyaf. Jiwanya melakukan adaptasi, tata wajah dan tertuju kepada orang yang ingin dia sakiti. Nah, sebagaimana kemarin telah kita sampaikan ketika kita bahas tentang masalah ain di awal-awal pelajaran kitab ini dan bahasan ini, bahasanya hakikat ain itu bukan pandangannya, namun nafs, jiwa, ya, jiwa busuk yang ada pada pada orang tersebut. Oleh karena itu maka ya, orang buta bisa mendatangkan ain padahal dia tidak bisa melihat. Ya, maka jiwa busuknya itu tatakayyaf. Ya, karena dia kemudian punya pikiran yang jelek, hasad atau yang lain, maka kemudian jiwa busuknya itu menyesuaikan diri, melakukan adaptasi yang kemudian ini dimanfaatkan, diambil oleh setan untuk menyerang orang yang jadi sasaran. Fal'ain, maka orang yang mengandung ain, tatakayyab nafsuhu, maka jiwanya itu melakukan adaptasi ketika dia berhadapan dengan al-ma'in, korban ain, dan ketika dia melihat orang yang menjadi sasaran ain. Sedangkan orang yang hasad, ya sallallahu dhalika, hal tersebut terjadi saat tidak adanya orang yang didengki. Demikian juga saat hadirnya orang yang didengki, maka jiwanya adaptasi menjadi jiwa yang busuk, yang jelek, baik orang yang didengki itu ada di dekatnya ataupun tidak. Adapun perbedaan antara orang yang hasad dan ain, orang yang mengandung ain, maka orang yang mengandung ain boleh jadi dia menimpakan musibah kepada orang yang tidak dia dengki. Maka ain itu kemudian bisa berdampak pada benda mati. Ain itu bisa berdampak tidak harus pada orangnya, boleh jadi pada mobil milik orang yang dia kemudian pandangi, boleh jadi motornya, boleh jadi kendaraannya, boleh jadi rumahnya, dan seterusnya. Maka boleh jadi berdampak pada benda mati. Demikian kata Ibnul Qayyim. Sebagaimana bisa berdampak pada hewan, hewan tunggangannya, atau kemudian pada zara, pada tanaman, atau pada harta milik orang yang jadi sasaran ain. Meskipun layakatu hampir-hampir tidak pernah lepas min hasati sahibihi, meskipun hampir-hampir tidak pernah lepas dari hasad yang ada pada dirinya. Ya, maka beliau katakan hampir-hampir bisa dipastikan orang yang mengandung ain itu adalah orang yang hasad. Namun tidak semua. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal, ketika kita bahas panjang lebar tentang masalah ain, maka ain tidak mesti karena hasad. Buktinya ada satu sahabat yang menimpakan ain kepada sahabat yang lain, dan tidak mungkin kita katakan sahabat tersebut hasad dengan sahabat yang menjadi korban ain. Namun ini adalah umumnya. Warubama asorbat ainuhu nafsahu, dan boleh jadi ain itu tertimpa pada seseorang, maka fa'inna ru'yatahu li syai', karena ketika seorang itu, orang yang mengandung ain itu memandang sesuatu dengan pandangan takjub wa tahdiq, dan dia memandangnya tajam-tajam, memandangnya tajam-tajam, tidak sekilas. Ini pandangan yang bisa kemudian berdampak ain, pandangan tajam orang yang hasad. Dengan boleh jadi dia pandangan tersebut izin dalam pandangan terkagum-kagum, namun tahdiq, namun ada pandangan yang tajam. Ma'at takayyufi nafsi bitil kal kaifiyah, lalu kemudian jiwanya takayyuf, beradaptasi dengan cara-cara tertentu, tu'athiru fil ma'in, akhirnya ini kemudian punya dampak buruk dan menjadi musibah bagi orang yang dia pandangi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allah ma'lim nama yang fa'una wa fa'nabi ma'alam tanawa zidna ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا Allah.